Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bertemu melanjutkan kajian rutin kita Bainal Maghrib wal Isya, di setiap harinya, di setiap malamnya. Dan dalam kajian kita pada kesempatan ini kita melanjutkan kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk ke dalam kitab. Qala rahimahullah, wa kadhalika husulul yakin bima'iyatillah wal ittisaf bittaqwa. Demikian dari sebab pertolongan Allah itu datang dan pemenangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin terhadap musuh-musuhnya, diperolehnya atau didapatkannya keyakinan yang mantap, seyakin-yakinnya yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Allah subhanahu wa ta'ala bersama kaum mukminin, bersama mereka yang memperjuangkan dan mereka yang menolong agamanya. Tentunya hal ini di antara sebab pertolongan dan kemenangan dari Allah, karena tidak akan didapatkannya kemenangan dan pertolongan dari Allah apabila seorang itu tidak yakin, tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya, tidak meyakini Allah akan membelanya, dan juga tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka dengan ilmunya dan pengawasannya. Mereka tidak akan mendapatkan kemenangan. Sehingga keyakinan itu mesti ditanamkan. Keyakinan itu mesti diwujudkan. Namun tentunya Didapatkannya keyakinan ini pertama melalui proses tentunya terbiah, pendidikan akidah, pendidikan iman, pendidikan agama, kalau seorang tidak dididik dengan akidah, tidak dididik dengan iman, tidak dididik dengan agama, bagaimana bisa memperoleh keyakinan? Bahkan masalah-masalah pokok agama, akidahnya, prinsipnya, itu semua tidak akan diperoleh tanpa adanya pendidikan, pembelajaran terhadap akidah, terhadap prinsip. Sehingga ketika kita belajar akidah, ketika kita belajar prinsip, ketika kita belajar agama, ini akan membantu kita dalam banyak atau dalam seluruh perkara-perkara yang kita butuhkan dalam agama ini. Demikian membantu kita dalam satu keadaan ini, ketika kita membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah, kita yakin dengan apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji, kita yakin bahwa Allah akan bersama kaum mukminin, menolong kaum mukminin, membelanya. Terlebih lagi apa yang dibela oleh kaum mukminin itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal ittisaf bit taqwa. Tentunya agar seorang mendapatkan kemenangan dan pemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah, didapati wujud ketakwaan itu pada diri yang ingin membela, yang ingin menolong agama Allah. Atau didapatkan sifat takwa kepada mereka, orang-orang yang membela agama Allah, menolong agama Allah. Karena takwa itu membentengi mereka dari melakukan amal, amalan-amalan yang dimurkai oleh Allah, amalan-amalan yang dibenci oleh Allah, amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah, amalan yang haram, yang maksiat, yang dosa. Maka dengan ketakwaan ini akan membentengi, menghalangi dia karena niscaya sempurnanya kemenangan dan pemenangan dari Allah apabila ditinggalkannya maksiat, ditinggalkannya dosa-dosa. Semakin seorang menjauh dan meninggalkan dosa-dosa, semakin dikuatkan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu didapati dari salaf. Mereka mengatakan bedanya kita dengan orang-orang kafir, dengan musuh-musuh Allah yang memerangi kita, yaitu di dalam meninggalkan maksiat. Karena mereka orang-orang kafir bersungguh-sungguh membela agama mereka. Tetapi mereka tidak meninggalkan maksiat. Tidak meninggalkan apa-apa yang diharamkan. Maka kaum muslimin ketika mereka membela agama Allah, agar mereka dibedakan dengan orang-orang kafir dengan bentuk kesungguhan, keseriusan, dihiasi dengan takwa, yaitu menjaga, membentengi dirinya, menghijabi dirinya dengan ketakwaan. Wallahu a'lam bissawab. Dengan ini akan dibedakan mereka dengan apa yang diperjuangkan oleh orang-orang kafir, apa yang diperjuangkan oleh orang-orang di luar Islam ini, dengan apa yang dibela dan apa yang diperjuangkan oleh kaum muslimin. Karenanya apabila berkumpul, beberapa sebab tadi dan yang sebelumnya, kata beliau, famata ijtama'at hadhil asbab lam yakhtalif anhal an-nasru. Kapan berkumpul sebab-sebab ini, maka kemenangan itu tidak akan jauh dan tidak akan hilang, tetapi kemenangan itu akan didapatkan. Sebaliknya, wabihasabi ma yafutu minha yafutu minan nasr. Sebaliknya, wabihasabi ma yafutu minha, sesuai dengan kelalaiannya meninggalkan satu dari sebab-sebab tersebut, maka tentunya pula kemenangan akan tidak sempurna didapatkan. Bisa saja menang tapi tidak sempurna, atau bahkan hilangnya satu, maka bisa jadi menjadi sebab kegagalan. Wallahul musta'an. Dengan keterangan ini tentunya kaum muslimin atau umat Islam atau mereka yang beriman pertama hendaknya mereka mengetahuinya, kedua mereka serius mendalami agama Allah. Ketiga, agar mereka mencari bimbingan dari tentunya para ulama, rabbaniyun, yang mendidik, mengajarkan kepada mereka agama yang benar. Agar mereka tidak kecewa dan agar mereka tidak salah faham terhadap agama ini, terhadap Allah. Setelah sekian upaya, usaha, perjuangan menurut mereka, pengorbanan jiwa dan harta menurut pengorbanan jiwa dan harta yang mereka telah korbankan, ternyata tidak diperoleh kemenangan, maka sebaiknya mereka melihat tentunya sebab perjuangan mereka dan tentunya melihat langkah-langkah mereka dalam membela dan memperjuangkan Islam, agama Allah. Islam tidak mungkin akan dimenangkan dengan cara demonstrasi. Islam tidak akan mungkin dimenangkan dengan cara kudeta. Islam tidak akan mungkin dimenangkan dengan cara menghalalkan yang haram. Islam juga tidak akan mungkin dimenangkan dengan tidak sepenuhnya menyandarkan urusan ini kepada Allah. Islam juga tidak akan mungkin dimenangkan tanpa seorang mengerti agama Allah dengan baik dan benar. Sehingga perangilah musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya, tentunya bimbingan kepada kita dan tentunya keterangan kepada kita yang perlu untuk kita ketahui dan kita pelajari seperti apa yang diterangkan di sini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan apabila kita benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang dibimbing olehnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa bihadza wa nahwihi yu'lam anna syari'at al-islamiyah kamilah min jami'i abwabiha منتظمة لمصالح الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. Oleh karenanya diketahui bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Sempurna dari seluruh pintu-pintu syariat tersebut. kamilama min jami'i abwabiha. Syariat Islam ini pula tertata, teratur, dengan apa yang ingin diraih dari maslahat-maslahat dunia, demikian akhirat. Karena itu, agar kita mencocokkan jalan kita, mencocokkan langkah kita atau perjuangan kita dengan apa yang telah dilakukan, ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mencocoki beliau, maka dia pastinya akan mendapatkan kemenangan seperti apa yang beliau dapatkan. Siapa yang mencocoki beliau, maka dia akan mendapatkan hasil yang baik, berbagai maslahat tentunya di dunia ini dan di akhirat nantinya. Semakin jauh seorang dari Rasulullah, semakin mereka menyelisihi Rasulullah dalam penegakan, pembelaan, perjuangan memperjuangkan Islam, maka semakin akan didapatkan kegagalan, akan didapatkan kekalahan. Karena itu kata para ulama, diantaranya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di ini, dalam tafsir beliau, semakin seorang meninggalkan sunnah Rasulullah, bimbingan Rasulullah, maka semakin mereka akan dikalahkan oleh musuh-musuh Allah. Karena kemenangan itu diraih ketika sesuai dengan apa yang beliau bimbingkan. Dan nampak bagi kita tadi di sini beberapa keterangan. Dan sebelumnya sebab-sebab pemenangan. Yaitu bersatu di atas kebenaran di dalam membela agama Allah, memerangi musuh-musuh Allah, menjauhi perpecahan, pertikaian, perselisihan, mengikhlaskan diri ini sepenuhnya untuk Allah di dalam membela agama ini, tidak membawa kepentingan, keinginan, keuntungan, maslahat pribadi ataupun yang lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada perintahnya dari Allah. Demikian mempersiapkan kekuatan iman, kekuatan din agama, sebagaimana yang sudah disebutkan kekuatan persenjataan, kekuatan perbekalan, kekuatan fisik. Yang ini tentunya dapat dengan mudah kita ambil dari sirah beliau. Beliau tidak langsung disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk berjihad. Tetapi beliau melakukan proses tarbiyah, pendidikan. pendidikan agama, pendidikan agar mereka mengerti agama, mengerti keikhlasan, mengerti keimanan, menyusun kekuatan. Nanti setelah semuanya siap, baru diperintahkan jihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentunya persiapan senjata. Tidak mungkin kaum muslimin berperang dengan tanpa senjata, menghadapi musuh-musuhnya dengan senjata, menghadapi musuh-musuhnya yang bersenjata, tidak mungkin. Karena itu kata para ulama, bukanlah jihad yang benar tidak ada persiapan, tidak ada perbekalan dan pematangan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian seperti apa yang disebutkan sebelumnya, mereka dididik untuk bertakwa, beriman. Ini semua itulah yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang seperti beliau pastinya akan dimenangkan. Siapa yang bahkan tidak sesuai dengan beliau pastinya akan kalah dan gagal. Semakin mereka menjauh, semakin mereka meninggalkan, semakin kegagalan itu akan didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian banyak keterangan para ulama kita. Berkenaan dengan hal ini. Tetapi ketika kita telah bersiap, kita telah melakukan persiapan yang mapan, maka fa in azamtum aw fa in azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah bersiap, berkeinginan kuat dan kokoh, telah menjalani dengan sempurna, kalaupun sebagai manusia tentunya pasti ada kekurangan, tapi sudah diupayakan, maka hanya satu, setelahnya kalian bersandar sepenuhnya kepada Allah dan kemenangan itu akan didapatkan. Kemenangan itu akan didapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka betapa pentingnya kita mempelajari agama. Karena ini kita tahu, kita mengerti dengan belajar agama. Enggak mungkin kita mengerti dan kita tahu perkara ini kalau kita tidak belajar agama. Salah satu kekalahan kaum muslimin yang terbesar di tentunya saat ini, mereka tidak mengerti agama Allah. Makanya mereka dikuasai, mereka dihinakan, direndahkan oleh musuh-musuh Allah. Karena tidak memiliki ilmu. Sebagian kaum muslimin, mereka awam terhadap agamanya. Mereka di atas kebodohan dengan agamanya. Sebagian besar bahkan. solatnya, puasanya yang itu adalah wajib, ibadah-ibadah yang seharusnya mereka jalankan setiap harinya, mereka tidak mengerti dan tidak mengetahuinya. Lah bagaimana dengan masalah yang besar, akidah, tauhid? Sementara itu adalah perkara yang paling utama. Wallahul musta'an. Maka jauh dari agama Allah. Ini sebab kekalahan terbesar kaum muslimin. Sehingga kita katakan tadi, tentunya kita mengetahui hal ini dengan mempelajari agama Allah. Kalau kaum muslimin paham agama Allah, mengerti agama Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian dengan pahamnya mereka menjalani agama ini dengan sebenar-benarnya, Allah pastinya akan memenangkan mereka. Pastinya akan memenangkan mereka. Beberapa qadiyah, beberapa masalah yang terjadi di negara-negara Islam sekarang ini, kaum muslimin dihinakan, dilecehkan. Bukan di luar negeri mereka, di dalam negeri mereka. Ya karena mereka jauh dari agama Allah. Jauh dari agama Allah. Wallahul musta'an. Sehingga satu keadaan mereka benar-benar dihinakan oleh Allah, dilecehkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, dilecehkan oleh musuh-musuh agama Allah, mereka tidak paham. Mereka tidak mengerti. Mereka kira itu adalah kebaikan, kemenangan bahkan. Waliyadzubillah. Maka kaum muslimin hendaknya mengerti agama Allah, memahami agama Allah, belajar agama Allah dengan baik dan benar. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah akhir dari keterangan kita, dari keterangan ayat dalam kitab yang baik ini. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ala. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufri. Yudallu bihi alladhina kafaru. Yuhillunahu 'ama. ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله التوبة 37. Beliau menyebutkan firman Allah, innaman nasi'u ziyada fil kufri ila akhir al-ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-37. Atau al-ayah. Yang kurang lebih artinya terjemahannya, sesungguhnya an-nasi, nanti akan disebutkan apa itu an-nasi, atau dengan kata lain mengakhirkan mengundurkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan ketetapannya, tetapi diakhirkan, dimundurkan, dirobah. Ini ziyadatum fil kufri. Ini merupakan bentuk tambahan kekufuran dari kekufuran yang sebelumnya telah ada terhadap orang-orang musyrikin, kafirin. Yang dengannya sesatlah orang-orang kafir. Di mana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi di mana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menghalalkan pada tahun ini, mengharamkan pada tahun yang akan datang. Liwati'u iddata ma harramallahu, dengan tujuan untuk menginjak, menyelisihi apa yang sejumlah apa yang Allah haramkan. Kemudian menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Secara umum, sebelum kita tutup majelis kita ini, ayat ini menerangkan sifatnya orang kafir di dalam menyelisihi apa yang Allah tetapkan. Dengan contoh, dalam setahun itu ada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu adalah bulan-bulan haram yang ketetapan ini sudah ada dari Allah bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bulan-bulan ini untuk kepentingan dan maslahat orang-orang musyrikin, mereka bisa merubahnya sehingga apa yang diharamkan dari bulan-bulan, apa yang dikatakan bulan-bulan haram dari bulan-bulan tersebut bisa menjadi bulan yang halal. Kemudian apa yang halal dalam bulan-bulan dalam setahun ini menjadi haram. Misal Muharram yang dikatakan bulan haram menjadi apa? Bulan yang halal. Safar yang dikatakan bulan halal menjadi apa? Haram. Mereka bisa menetapkan demikian dalam meraih maslahat dan kepentingan mereka, orang-orang musyrikin kafirin. Dan tentunya kalau sudah seperti ini, ini akan merubah ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit penetapan pelaksanaan syariat dengan bulan-bulan tersebut. Tetapi di sisi orang-orang kafir itu remeh sifatnya. Sehingga kalau mereka ingin jadikan bulan ini halal, halal. Kalau mereka ingin jadikan bulan ini haram, haram. Itulah yang mereka lakukan. Karenanya perbuatan mereka ini tambahan dalam kekufuran mereka. Mereka sudah kufur, kafir. Tetapi dengan melakukan perbuatan ini bertambah kekufuran mereka. Jadi mereka sudah mengkufuri Allah karena mereka tidak meyakini Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tetapi dengan perbuatan ini semakin menambah kekufuran mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ini secara umum yang akan kita ambil. Tentunya apa saja yang menjadi sifat orang kafir, kaum muslimin harus menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tersebut. Karena tidak akan didapatkan kebaikan mengikuti, mencontohi sifat-sifat orang kafir. Kaum muslimin diperintahkan untuk membedakan dirinya dengan orang kafir dalam keyakinannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam prinsipnya, dalam muamalahnya. Maka tidak pantas mereka mencontohi, mengikuti keyakinan, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau budaya orang kafir. Tidak pantas. Karena tidak ada kebaikan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, tujuannya adalah menyelisihi apa yang dilakukan dan apa yang dijalankan, apa yang diyakini oleh orang kafir. Itu tujuannya. Agar sepenuhnya agama itu milik Allah, sepenuhnya agama itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf kalau di sana ada yang salah dalam penyebutan, penyampaian, pengungkapan, ada ketergelinciran, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semuanya datangnya dari lemahnya dan kurangnya pengetahuan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.